Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-176 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bagaimana akidah Ahlussunnah terhadap athar-athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para salaf. Beliau mengatakan rahimahullah, wattiba'u wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan cara mereka adalah mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan wasiat adalah janji untuk melakukan perkara yang penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada kita. Ini hadis Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan juga yang lain. Di mana saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah kepada para sahabat. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, yaitu nasihat yang isinya adalah targhib dan juga terhib, dorongan untuk melakukan dan menakut-nakuti dari sesuatu, mengingatkan dari sesuatu kejelekan. Mau'izatan balighatan, mau'izah yang sangat dalam, yang menyentuh hati kami sehingga menjadikan hati kami takut dan menjadikan mata kami berlinang air mata. Fakulna, kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi', wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat orang yang ingin berpisah. Terlihat dari ucapan beliau, apa yang beliau ucapkan seakan-akan itu adalah ucapan orang yang akan berpisah selama-lamanya. Dan berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah perkara yang berat bagi orang-orang semisal para sahabat radhiyallahu taala. Mereka merasakan hidup yang sangat tenang, hidup yang sangat terang benderang setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpisah dengan beliau adalah sesuatu yang sangat berat. Akhirnya mereka mengatakan, "Ausina, berikanlah kami wasiat." Orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada beliau untuk memberikan wasiat yang mereka pegang erat-erat meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Mereka ingin tetap hidup dalam keadaan jelas, dalam keadaan terang meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Karena meninggalnya beliau adalah suatu keharusan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Sehingga mereka pun meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harusnya kita memperhatikan wasiatnya supaya hidup kita menjadi jelas, supaya hidup kita menjadi terang. Apapun yang terjadi kita tahu dan mengerti apa yang harus kita lakukan. Menjadi orang kaya, menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang mudah urusannya, menjadi orang yang agak susah urusannya. Kalau kita kembali kepada sunnah, semuanya ada petunjuknya. Tinggal kita menjalankan saja. Apa nasihat beliau? Haitsu qad, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd." Ini wasiat beliau. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya. Yang pertama kali mendengarnya adalah para sahabat radhiyallahu taala. Alaikum artinya adalah berpegang teguhlah kalian. Ya, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, dan sunnah beliau adalah athar beliau, jalan hidup beliau, baik berupa ucapan maupun perbuatan ataupun takrir. Dan masuk di dalam sunnah beliau hadis maupun Al-Qur'an, karena itulah jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an, sebagaimana ucapan Aisyah, akhlak beliau adalah Al-Qur'an karena beliau mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau ingin melihat apa yang ada di dalam Al-Qur'an, lihatlah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah pelaksanaan dan praktek dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Lain antara berpegang dengan berpegang teguh. Berpegang teguh maksudnya adalah berpegang kuat, teguh. Bukan hanya sekedar berpegang atau menempelkan tangan, tidak. Tapi dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebagian manusia berusaha untuk melepaskan kita dari sunnah tadi, menggeret kita dari belakang supaya kita menjauh dari sunnah tadi, tapi tetap kita pegang. Kita tidak ingin terlepas dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun keadaannya. Ini namanya berpegang teguh. Alaikum bisunnati. Dan ini adalah jalan keselamatan. Ingin selamat, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah kita berpegang teguh dengan sunnah beliau yang sudah beliau tinggalkan dalam keadaan yang sangat terang benderang. Taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazighu 'anha illa halik. Aku telah tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih, yang sangat bersih. Saking putihnya, saking terangnya, malamnya seperti siang. Biasanya malam itu gelap, siang itu terang. Tapi saking putihnya, malamnya seperti siang. Berarti sunnah Nabi SAW adalah sesuatu yang jelas, bukan sesuatu yang rumit dipahami seperti ilmu kalam misalnya, atau ilmu falsafah. Bagi orang yang ingin kebaikan, kebenaran, bisa dia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengerti akidah yang benar, mengenal agama ini dengan baik, tanpa dia mempelajari apa yang dinamakan dengan filsafat atau mantik atau ilmu kalam. Alaikum bisunnah. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah. Sekali lagi, tidak mungkin seseorang bisa mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah kalau dia tidak mau belajar. Harus dia belajar. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.